Bukankah dulu kita pernah berjanji untuk saling menyayangi? Namun ternyata jalan kita berbeda. Kau ingkari kasih janji kita dulu. Sadari semua ini menyakiti hatiku. Mungkin bagimu kan semudah itu mengabaikan diriku. Kau nodai cinta. Apa aku mengharap hatiku takkan semudah itu? Jangan kau halangi cintaku, biarkan ku melangkah pergi. Telah tertutup pintu hati ini untuk dirimu. Lama kita jalin bersama, kini baru disadari semua ini menyakiti hatiku. Mungkin bagimu kan semudah itu mengabaikan diri. Kau nodai cintaku.